warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral hadirin kaum muslimin rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melajengaken pembahasan syurut hijabul mar'ah al muslimah, syarat-syarat hijab libas al-mar'ah al-muslimah. Pembahasan pertama saking syurutu hijabil mar'ah al-muslimah sampun kita sebutakan ayastura jami'al badan, termasuk salah satunipun syarat yang istri nalikane ngagem sandangan amamal ajanib, amamal ajanib tengah jengit yang sanes ayastura jami'al badan, nutupi sekabianing awake. Sampun kita sebutakan ugi pilih onten khilaf bainal ulama kaitanipun kalian al wajhu wal kaffain, al-wajhu wal kaffain. Napa wajah tiang istri lan telapak tangannya tiang istri aurat, napa senes aurat, enten perselisihan pendapat. Sampun kita sebutakan sebagian al-adillah, dalil-dalil ulama-ulama ingkang berpendapat pilih wajah lan telapak tangan termasuk aurat, termasuk aurat ingkang wajib dening tiang istri kedah dipun tutupi. Di antara dalil-dalil ingkang sampun kita sebutaken pengedikanipun Allah Azza wa Jalla wal yadribna bihumurihinna ala cuyubihinna, lan ugi ayat pengendikan pun Allah Ta'ala wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadu'na siyabahunna. Wong-wong waton sing tua-tua, sing wong-wong lanang ora duwe tujuan, ora duwe kekarepan nikahi dheweke mboten dosa tiang estri sing pun tua ngaten ayal bokna siabahunna ngedari siabahunna siabahunna sandangan nih sandangan jabak maksudnya terkesan mboten nutup wajah diantara makna yang dipun sebutakan dening ulama sebab napa nih sebab tuane berarti nek niku tiang-tiang estri sing tesih nom utawa wong liya tesih kepengin nikahi wong lanang kepengin nikahi berarti wajib nutup napa wajah ini iki diantara dalil ingkang dipun sebutakan dening ulama kita tinggal lihat dari hadirinullah dalil ingkang nomor 3 dipun sebutakan ing dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Al-Ahzab ayat 59 pengendikanipun Allah Azza wa Jalla ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allah ghafurur rahima Al-Ahzab ayat 59 pengendikan ibn Allah Azza wa Jalla ya ayuhan nabi ya ayuhan nabiyu hai nabi ingat dipun masuk teng ayat niki an-nabi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ayuhan nabi hai nabi ya ayuhan nabiyu hai nabi kul li azwajika kul li azwajika ucapakan maring bojo-bojomu wabanatika lan anak-anak wadonmu wabanatika lan anak-anak wadonmu wanisa'il mu'minina lan nisa'il mu'minin nisa'al mu'minin nisa'ul mu'minin ingkang dipun maksud teng ayat niki garwa-garwane wong-wong mukmin garwa-garwane wong-wong mukmin bojo-bojone ngaten wong-wong mukmin wanisa'il mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan dumateng nabina alaihi salatu wassalam supados nabina niki merintahkan maring bojo-bojone maring garwa-garwane maring putra maring putri-putrine lan maring garwa-garwane tiang-tiang mukmin supados napa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna yudnina supaya wong-wong wadon mau yudnina alaihinna min jalabibihinna nutupi gunakaken jilbab-jilbabe yudnina nggih bahasa asline niku nguluraken nggih apa nglembrehaken nguluraken maring wong-wong wadon mau sekang jilbab-jilbabe jalabi jalabi bihinna jalabi bihinna jilbab jilbabi dhalika adana ayu'rafna nek wong waton nguluraken jilbab jilbabi maring sekabehaning fisike singgahe kowe mau men gampang dikenali. Men gampang dikenali, sing kaya gue mau adena lebih gampang. Ayo rofna dikenali. Men beda karo wong-wong wadon kafirat, ngoten. Paham? Nggih. Men ketenger. Nggih, men ketenger, men bis, men gampang dikenal. Oh, ki wong wadon muslimah, ngoten niku. Fala yu'dzaina. Fala yu'dzaina. Sehingga wong-wong wadon sing nutup-nutup aurat niki wau ora diganggu. Fala yuk dayna, mongko ora diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Nggih, masyaallah hadirin hadzakumullah. Kaitanipun kalian pembahasan kewajiban tiang estri nutup sekabehaning fisike tanpa kecuali nggih, niki nyebutaken dalil-dalil pendapat ulama ingkang nyebutakan wajib wong wadon nutupi sekabianing fisike termasuk wajah. Termasuk apa? Wajah. Ayat niki, ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Min jalabi bihinna. Niki kaitanipun kalian makna jilbab. Jilbab napa sih? Jilbab niku napa? Jilbab napa jilbab? Kan tengriki disebutaken dening Allah Azza wa Jalla min jalabibihinna. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya wong-wong wadon nguluraken jilbab-jilbabe nutupi aurate nggunakaken jilbab-jilbabe. Jilbab napa jilbab? Nggih, kula waos niki teng Al-Qur'an terjemah nggih. Al-Qur'an terjemah niki didalaken dening Departemen Agama. Qur'an terjemah nggih. Al-Qur'an terjemah depak. Nggih, tegese niku didalaken dening Departemen Agama. Kula waos teng mriki makna jilbab. Makna jilbab. Jilbab ialah memiliki terjemah depak yang aku bahasa Indonesia. Okay. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, wajah dan dada. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, wajah dan dada. Disebut wajah barang teng mriki. Dengan dada jilbab nggih boten tekan ngisor. Dadi jadi kan kaitanipun kalian wajah, nanti niku lho. Nggih. Terus ngriki dipun sebutaken sing dijenengi jilbab niku sejenis baju kurung sing omber. Jadi mboten dijenengi, mboten dijenengi jilbab nek mboten gobroh omber, gobroh napa. Nggih. Terus bisa nggo nutupi sirah, wajah lan dada. Iki dijenengi apa? Jilbab. Berarti teng mriki wajah disebut. Mangga diwaca mawon teng Al-Qur'an terjemah Departemen Agama. Ya, iki makna apa? Jilbab. Dene menawi kita ningali penjelasan-penjelasan ulama kaitanipun kalian masalah jilbab, Al-Azhari niki maringi penjelasan al-jilbab al-izar. Al-izar. Al-jilbab al-izar. Napa izar? Jarit. Izar jarit ya. Anangnya ingin dimaksud izar teng ayat ini izaron yashtamilu bihi fayujallilu jami'al badan. Jadi jarit ini bisa menutupi sekabiannya fisik. Ini jilbab jenenge. Jadi jilbab-jilbab sing wonten sing sini kini ka wonten jilbab gaul, wonten jilbab napa. Niku senes makna jilbab sesuai ayat niki. Cuman dijenengi jilbab. Ngaten nggih? Nggih nek jilbab seniki njun sewu mboten nutupi. Wong ya ketat, ya cendhek, ya niki dadane ora ketutup. Wong kerudung secuwil be jilbab. Lah nggih, secuwil ngkur ndase tok sing ketutupan. Malah separuh ukur. Malah kaya belangko. Ini kok mboten dijenengi apa? Jilbab. Cuman sing berkembang teng masyarakat kita dijenengi apa? Nek wong nganggo kaya niku wis dianggap napa? Cukup. Kan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Padahal jilbab ingat ibu maksud teng mriki. Kados wau gambaran. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma nalika njelasaken makna ayat ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina 'alaihinna yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amarallah nisa'al mu'minin. Allah Ta'ala merintahkan maring wong-wong wadon mukminin, napa niku karwane nabi, napa putrine nabi, napa niku sanese, idza kharajna, nalikane wong-wong wadon mukminin metu min buyutihinna sekang umah-umahe fi hajatin, mentune sebab hajat yang dalam salah sini kebutuhan. Butuh napa, butuh napa, butuh napa, butuh napa. Ayukhtina wujuhahunna. Supaya wong-wong wadon mau nutupi wajahe. Min fauqi ruusihinna. Mulai sekang duwur sirae. Ini sekang pucuk kah, duwur sirae. Bil jalabib gunakan jilbab. Kenapa jilbab? Gini ku mau terjemahan tafsir Departemen Agama sejenis baju kurung sing omber sing luas sing bisa nutupi sirah, wajah lan dada. Gini jenengan ngetutakan tafsir Departemen Agama niku mohon pun nggih. Wong-wong wadon niku nek nek maca tafsir niki niki pun artine niku anjuran lan perintah supaya nutupin apa? Sirae, wajahe, bagian-bagian dadane. Makna makna jilbab ingat dipun sebutaken teng tafsir Departemen Agama ngeten niku. Insyaallah pun bener. Eh niku. Lah nggih. Ini pada maca tafsirnya ini gimana tuan? Pada maca aja nganggo. Ubah yang ngamaca gitu tuan nganggo. Gege terus ya mak. Gege. Ini gini pengendagan ibu Ibnu Abbas dan rampung. Pengendagan ibu Ibnu Abbas dan rampung. Eh, kelola cengakan. Gege. Atas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma nalikane napa niku jelasaken makna ayat ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Allah merintahkan maring wong-wong waton mukminin, nalikane metu sekang umah-umahe sebab kebutuhan, supaya nutupi wajahe sekang mulai dhuwur sirahe, gunakaken jilbab. Wa yubdina ainan wahidatan, lan ngedengaken mripat siji. Nggih, wonten leng sih. Nek ditutupi kabeh mboten dibolongi kan mboten weruh. Ana loro nang apa? Nggih, hajate siji sih, loro kaken. Nggih. Wong siji wis cukup. Wong siji ora cukup. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Oh niki penjelasan Ibnu Abbas ngaten. Nggih, wa yubdina ainan wahidatan. Ngaten iki. Nggih, sebab nek ngene iki bener, tanglet tanglet terus. Lah ngono tutup tutup tukrup ya ora berarti ora weruh. Beli mentu ke priwe? Mandenge ke priwe? Ndelenge pripun? Lah Ibnu Abbas maringi penjelasan, wa yubdina ainan wahidatan. Sing keton mung mripat siji. Ibnu Abbas pendapat nggih. Ibnu Abbas sinten sih? Ibnu Abbas sinten niki Ibnu Abbas? Lho kuwi kan pendapat Ibnu Abbas. Mungkin nggih. Ibnu Abbas sinten niki Ibnu Abbas? Tapi Ibnu Abbas niku kelase pakat kaki kamit. Setingkat Pak Rohmat. Ibnu Abbas jelasaken makna ayat wau. Sinten Ibnu Abbas? Kelas Ibnu Abbas niku sahabat Nabi, ulama. Di samping niku Ibnu Abbas niku nate didongakaken dening Nabi, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mugi panjenengan maringi kepinteran dumateng Ibnu Abbas, lan ya Allah mugi panjenengan ngajari dumateng Ibnu Abbas tafsir. Iki tafsire sinten? Nah, ampun terus. Lah kowe kan pendapat Ibnu Abbas. Berarti jenengan mangke ngremeh-ngremehaken sinten? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku dudu kelas kaki kamit. Nyun sewu kaki kamit. Dudu kelas kaki ngamrun. Ngamrun ngantuk, Pak. Niki sahabat mulia ahli tafsir, ulama. Ulama saking kalangan sahabat. Ulama be saking kalangan sahabat. Tutup kelas ulama biasa niki. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Niku li maknani ayat niku wau. Allah merintahkan dumateng sinten? Nisa al-mukminin, nalikane wong-wong wadon mukminin metu sekang umahe sebab kebutuhan, supaya nutupi wajah. Niki makna yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi sing jenenge jilbab niku termasuk nutupin apa? Wajah. Niku dijenengi jilbab. Tafsirane sinten? Tafsirane Ibnu Abbas. Lah men wong wadon niku bisa weruh. Weruh men bisa weruh dibolongi siji. Kepripun? Niki mewakili Islam Nusantara niki. Kowe kan urip nang Arab. Lah Quran iki nggih wong Arab tok napa wong go seluruh dunia muslimin. Hah? Quran iki nggih sinten? Nggih sekabehane muslimin sedunia napa khusus nggo wong Arab? Islam Nusantara niki. Jadi ini orang Indonesia ya, ya kelambini orang wadon ya kaya wong Indonesia nganggo kemben. Kenapa kemben apa-apa? Oke, pancen nonton sebagian tiang sing napa pelecehan apa-apa. Gue kan Arab. Ini gue. Oke. Nek nabi nek nabi diutus dening Allah Ta'ala nang aring Jawa ya Blangkonan. Nggih, terus perlu di mangertosi niki nggih. Napa sing wonten teng jahiliyah? Niki mboten dilampahi dening nabi. Model-modele, gayane, gaya hidupe sing niki pinten-pinten masalah-masalah jahiliyah ingkang dipun selisih dening nabi. Ampun dipahami nabi urip nang aring Arab, dadi bangsa Arab waktu niku jahiliyah, apa sing dilakoni dening wong jahiliyah dilakoni dening sinten? Mboten. Dipilah-pilah pun resik ngene niku. Sing jahiliyah-jahiliyah niku pun apa? Pun resik napa niku masalah kita, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah-masalah sanese. Pun utuh nabi niki agamane. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Tugase kula njenengan manut melu pun. Nggih, termasuk ing dalam masalah napa? Nutup aurat. Ini dalam masalah apa? Nutup aurat. Ribon niki. Niki penjelasan sinten? Ibnu Abbas, sahabat ingkang mulia. Wa tafsirus sahabah hujjah. Penafsiran sahabat niku dalil. Penafsiran sahabat niku dalil, artinya apa? Argumentasi, nggih. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama maringi penjelasan tafsir sahabat niku hukume niku marfu ila nabi. Tekan nabi. Niki penjelasan sahabat. Oke, berarti nabi ulama hami kaya niku. Marfu' ila nabi alaihi salatu wassalam. Wa qauluhu radhiyallahu anhu yubdina aynan wahidatan lan pengendikanipun Ibnu Abbas wong wadon ngedengaken mripate siji niki rukhsah. Rukhsah fi dzalik li ajli ad-darurah wal hajah, sebab butuh. Sebab nek dirapeti kabeh ora bisa ruh, orang bisa deleng lagi nggak deleng jalan, nggak deleng niki, nggak deleng niki, pripun nek mboten nonton, nek mboten nonton hajat nggih tutupi kabeh ning sebab niku hajat nggih napa nggih deleng. Nah, nek seniki nyun sewu wonten jenis-jenis kain sing bisa nggih nutupi napa nutupi wajah kas njaba ora keton, kas jero keton mengerika. Nah niku luwih apik jelas. Paham? Ini apa? Jenis kain apa? Waring napa napa? Napa jenenge? Hah? Puring. Nah nggih puring napa napa jenenge? Senes waring nggih. Waring napa puring? Ya intinya niku wala. Jadi kas njaba mboten keton ning mriki saged napa? Ningali. Pripun niki kaki kamit? Nggih kaitanipun kalian kalian ayat niki. Cocok burung. Cocok ka burung. Dipun sebutakan fi sahih Muslim kaitanipun kalian ayat niki. Tesi kaitanipun kalian ayat niki. Fi sahih Muslim an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab qala litalbasha ukhtuha jilbabaha. Hadis saking Ummu Atiyah ing dalam sahih Muslim. Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat Ummu Atiyah matur dumateng Rasulullah ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Niki kaitanipun kalian perintah Nabi alaihi salatu wassalam supados tiang-tiang estri nalikane Idul Fitri, Idul Adha niku supados sami medal. Nggih? Ken sami salat. Sing haid tetap metu yashhadnal khaira. Nyekseni kebagusan. Ini sebab haid kan boten kenging salat. Nah, wonten salah setunggalipun riwayat teng mriki dipun sebutaken Ummu Athiyah matur dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Wonten salah setunggalipun kita tiang-tiang istri boten kagungan jilbab. Boten kagungan apa? Jilbab. Nabi alaihi salatu wasalam ngendika litalbasha ukhtuha jilbabaha. Nggih bahasa kula jenengane. Ya dulur-dulur watone kon pada nyelangi jilbab-jilbabe. Kon nyelangaken lah. Jadi sing boten pada duwe napa? Jilbab. Ku kon diselangi. Sing duwe kon nyelangi, sing ora duwe. Nggih. Wa qala Abu Hayyan fi tafsirih kana da'bul jahiliyah an takhrujal khurrah wal amah wa hunna maksufatain maksufatai al wajh. Kebiasaan jahiliyah wong-wong wadon merdeka lan budak-budake nek metu niku terbuka wajahe. Terbuka apa ne? Wajahe. Keton wajahe. Ini kebiasaan sinten? Tiang-tiang estri jahiliyah. Ini saking riki dipun pahami dening ulama, berarti nek wong-wong wadon metu sekang umae niki kudu nganggul napa? Jilbab. Langsung teng pembahasan wow, jilbab napa? Ini kok, napa niku jilbab? Wow, sing pun disebutaken. Termasuk wajah, niku ketutup, niku dijenengi jilbab. Niki dijenengi jilbab. Dimana sebutaken hadirin hadirakumullah? Riwayat marwahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai fi tafsirihim bi asad bi asanidihim an Ibnu Abbas. Gitu. Terus tafsir Ibnu Abbas wau niku ternyata disebutaken dening para ulama ing dalam tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Lan sanes-sanese nalikane Ibnu Abbas wong ngendika napa? Amarallah nisa al muslimin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin ayughtina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubayyinu aynan wahidatan. Makna sing wau. Terus niki disebut dening para ulama tafsir termasuk Ibnu Jarir At-Tabari. Nyebutaken makna hadis wau dipendet saking penjelasan ayat wau dipun pendet saking penjelasan Ibnu Abbas. Kita terus niki penjelasan Ibnu Abbas niku didukung dening sitara para ulama. Tegese ulama-ulama tafsir nyebut riwayat Ibnu Abbas niki teng kitab-kitab tafsir. Teng kitab-kitab tafsir. Gimana kayak? Niki kan sing nyebutaken pendapat pertama. Paham? Niki sing nyebutaken pendapat pertama ingkang dipun maksud jilbab niku wau kaitanipun kalian ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Niki termasuk napa wau? Wajah. Termasuk napa? Wajah. Hadirin hadirakumullah, kita tingali nggih tesi kata penjelasan-penjelasan ulama kaitanipun kalian makna ayat niki, ayat niki, ayat niki, ananging kita kita anggap cukup lah nggih. Kita badhe ningali al-adillah, dalil-dalil saking sunnah. Dalil-dalil saking sunnah. Ingkang kaitanipun kalian napa? Wajah niku termasuk aurat tiang istri. Wajah termasuk aurat tiang istri. Kita tinggali dalil-dalil sunnah. Dalil-dalil saking napa? Sunnah. Di antara dalil-dalil saking sunnah ingkang dipun sebutaken dening ulama, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafaha syaitanu al-mar'atu aurah, al-mar'ah aurah, wong wadon aurat, wong wadon aurat. Faidha kharajat, mungkin nalikane wong wadon gue mau metu, metu saking budi, saking daleme, istashrafaha syaitan, istashrafaha syaitan, syaitan istashrafaha. Napa makna istashrafaha? Zayyanaha fi nadhari rijal. Syaitan zayyanaha, mais-maisi, ngindah-ngindahaken. Nggih, ngindah-ngindahaken ing dalem pandangane wong lanang. Dadi men aja wong lanang niku terpengaruh nalikane ndeleng wong-wong wadon. Nggih, wong wadon diperintah supaya nutupi sekabehane napane? Fisike. Sebab nek ora nutupi sekabehane fisike, nek metu, mangke setan mais-maisi. Nggih, dadi wong lanang niku mangke kepencut, tertarik lan sanes. Niki di antara dalil ingkang dipun sebutaken dening ulama, berarti wong wadon nalikane metu tutupi kabeh. Sebab nek mboten ditutupi kabeh, mbok nganti wong lanang weruh bagian-bagian saking fisike. Sebab wong wadon niku aurat. Di antara hadis ingkang dipun sebutaken dening ulama ingkang nyebutaken wajah niki termasuk aurat, aurat tiyang istri, hadisul ifki. Hadisul ifki, cerita bohong. Niki kaitanipun kalian kisah nalikane Aisyah radhiyallahu anha teng perjalanan, perhiasannya hilang napa nggih, dikoleti mboten ketemu, akhirnya ditinggal rombongan, ketinggalan rombongan. Aisyah niki fisike alit, terus tandu singgih gawa Aisyah niki pun mangkat orang nawonge, ternyata Aisyah ketinggalan. Nah, teng kisah niku kan wonten salah setunggalipun sahabat ingkang nalikane tilem niku angel tangine. Nggih. Terus wonten sahabat nalikane tilem niki angel tangine, krainan. Wong liya niku pun mangkat kabeh. Sahabat niki ketinggalan. Sofwan bin Al-Mu'attal, Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Al-Mu'attal ketinggalan. Ketinggalan apa? Pasukan. Nggih. Nah, ternyata Sofwan bin Mu'attal niku ningali Aisyah ketinggalan. Faro'a sawad insan naim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di antara kecerdasane mboten terus nggoleki, mboten terus mrika-mrika teng panggonane mawon. Paham? Nggih, sebab nek mangke lunga digoleki male angel. Iki tetep teng riku, akhire Sofwan bin Mu'attal niku ningali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nyritakaken fa'atani fa'arofani hina ro'ani wa kana yarani qabla al-hijab fastaiqadtu bistirja'i hina arofani fakhomartu wajhi bijilbabi. Ini kisah ya, akhirnya Sofwan ini ngertas Aisyah ya, Sofwan bin Mu'attal ningali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lan Sofwan bin Mu'attal niku kenal Aisyah. Niki nalikane sedurunge turun ayat hijab. Turun ayat hijab. Paham mboten? Turun ayat hijab. Turun ayat sing sedurunge mudun ayat sing merintahaken wong-wong wadon kon nutup wajah ngeten niku. Niku sing dijenengi ayat hijab. Nah, Sofwan bin Mu'attal niku kenal Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dipun sebutaken teng kisah niki, fa khamartu wajhi bijilbabi. Mongka aku nutupi wajahku kelawan jilbabku. Aku nutupi wajahku kelawan jilbabku. Paham? Aisyah radhiyallahu anha nyeritakan nalikane kisah hadisul ifki wau. Singkan bar niku kan tersebar berita nek Aisyah niku selingkuh kalian sinten? Sofwan bin Al-Mu'attal. Niki mulane hadis niki dijenengi hadisul ifki. Hadisul ifki. Nah, teng riwayat hadis niki dipun sebutaken Aisyah ngendika fa khamartu wajhi bijilbabi. Aku nutupi wajahku nggunakaken jilbabku. Berarti amalane sinten niki? Nutupi wajah niki amalane sinten? Amalane Aisyah. Amalan ingkang dipun amalaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis salajengipun, hadis Asma binti Abi Bakrin. Hadis Asma binti Abi Bakrin. Qala kunna nughatti wujuhana minar rijal. Kita niki Asma binti Abi Bakar, putrine sinten? Abu Bakar. Nggih, Abu Bakar enggak ada putri Asma. Nah, Asma binti Abi Bakr cerita, kunna nughatti wujuhana minar rijal. Kita wong-wong wadon nutupi wajah-wajah kita sekang wong-wong lanang. Nggih, saking griki saged kita pendet kesimpulan pilih nutupi wajah niki amalane sinten? Sahabiyah. Mboten mung Aisyah. Wonten Asma, wonten Aisyah wau lan sanes-sanese. Kunna nughatti wujuhana. Kita nutupi wajah-wajah kita. Nggih, niki ditetesaken dalil. Berarti nutupi wajah niki termasuk aurat, termasuk wajib. Ngaten nggih? Sebab para sahabat niki nglampahi sahabat istri, niki nglampahi nutupi napa nih? Wajah-wajah. Nutupi wajah-wajah. Lan menawi kita ningali hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam kathah sangat ingkang nyebutaken pilih tiang-tiang estri zaman Nabi niku sami nutupi wajah. Nggih, diantara dalil ingkang nyebutaken wajah niki termasuk aurat, hadis pengendikan Nabi alaihi salatu wasallam, man jarra saubahu khuyala lam yang durillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sapa wonge wong lanang niki sing nglembrehaken sandangane sebab sombong, Allah ora ningali dheweke besok nang dina kiamat. Ummu Salamah matur dumateng Nabi alaihi salatu wassalam, fa kaifa yasna'un nisa biduyulihinna. Ya Rasulullah, pripun tiang-tiang estri kaitanipun kalian duyul bagian ngisor, bagian ngisore, bagian ngandape. Kala Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, yurkhinahu sibron, diulurakan, dilembrehakan sekilan. Sekilan saking pundi niki? Nisfus sak. Sekilan sekang setengah betis. Nah, sekilan sekang setengah betis. Ummu Salamah matur mali dumateng Nabi alaihi salatu wassalam, idzan tankashifu aqdamuhunna. Menawi ngaten ya Rasulullah, dramakan-dramakane tiang-tiang estri tesi ketinggal. Nek sekilan tok, nggih uli ngedunaken, niku tesi napa? Tesi ketinggal dramakane. Paham? Bukan mriki? Ketinggal apa nih? Dramakane. Qala Nabi ngendika, yurhi nadhiraan. Dilembrehaken sehasta. Berarti men dramakane tiang-tiang estri niki ketutup. Paham? Nggih, wong watune usul nek mung sekilan ya Rasulullah tesi ketinggal dilamakane. Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan, ya wis didunakan sejengkal. Napa se? Sehasta. Wala yazidna alai. Wis aja ditambahi maning. Nggih. Ulama maringi penjelasan kaitanipun kalian hadis niki. Hadis niki nggih wong lanang apa nggih wong wedon niki? Hadis niki nggih wong lanang napa nggih wong wadon? Lanang wadon. Wong lanang ora kena nutupi ndondo. Nggih. Nah, nalikane Rasul nyebutaken ancaman wong lanang diancam la yang durillahu ilaih yaumal qiyamah sebab nglembrehaken apane? Sandangane? Ummu Atiyah matur dumateng Rasulullah. Lah terus tiang istri pripun ya Rasulullah? Rasulullah Ummu Salamah nggih. Ummu Salamah. Rasulullah ngendika, "Yurkhinahu sibron." Diduna sekilan. Ummu Salamah matur malih, "Nek ngaten ta si ketinggal dilamakane." Diduna se hasta. Nah, niki kaitane pun kalian tiang istri. Berarti saking riki, nggih, saking riki hadis niki dadi dalil wajib nutup dlamakan. Wong wadon wajib nutup dlamakan. Paham? Hadis niki dados dalil wajib wong wadon nutup dlamakan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mari penjelasan. Wa annahu amrun ma'lumun inda nisa'i sahabah radhiyallahu anhum. Lan satu meneh perkara gue mau perkara sing dimaklumi deneng tiang-tiang estri zaman sahabat. Berarti dramakan itu termasuk napa? Aurat sing kudu ditutup. Wal qadam dramakan aqalla fitnah minal wajhi. Fitnah dilamakan kue mau luwis titik tenimbang fitnah apa? Wajah wal kafain. Wal kafain. Telapak tangan loro. Dilamakan karo telapak tangan loro indah pundi? Dilamakan wong wadon niku lho. Kepripun jenengan? Napa wonten kebalik? Telapak tangane wong wadon karo dlamakane wong wadon indah pundi? Lebih menarik ndi dideleng? Dlamakan pakak kagamit. Eh? lebih indah pundi, lebih menarik pundi lah, kata niku nggih. Antara telapak tangane wong wadon kalian telapak sikil, telapak sikil ya. Nggih. Dilamakane wong wadon lebih menarik pundi? Nggih, anu wae tangis tekan wong nggih. Dadi dia jawab bingung nih. Langit. Langit pada-pada diabang-abangi. Kuku sikil karo kuku tangan nih wong wadon, luwih indah pun di kaki kami. Sing cucur. Tangan. Nggih napa nggih? Nggih wong telah makan karo tangan ya indah tangane lah. Nggih. Lah nek niku dilamakane wong wadon mawon diperintah kan nutupi apa maning wajahe, apa maning wajahe. Lagi wajah niku kan intine wong wadon nang wajah. Lah wong dilamakan bae kon nutupi apa maning wajah lan telapak tangane. Sebab dramakan iku luwih sithik fitnahe tenimbang wajah lan telapak. Lah ngene kon pilih-pilihan milih-milih ndeleng dramakan apa milih ndeleng wajah lan telapak tangan. Kotak iki sulan Umar niki. Kedalang niki kula mawon. Kan menen Mbah. Lah iki pertanyaane. Nggih. Wong wedok Indonesia kan ana sing dan itu kepala ini nganggur sanjangan itu kepala ini orang di itu salah si bunti kaki kabut jawab nih sebenarnya yang salah kepalanya nih kepalanya nih yang salah sebenarnya kenapa nonton sih ini kok botok pendek setengah wajib sesuai syariat dan ini sing salah sinten sing salah sinten ini memang enggak jawab dewek lah kemarin teruli sih ditoknah apa itu pilih pun ini gising ditakoni wong wadon ora nanan iki. Nek ora ana radio. Ono. Milih pundi iki? Nggih. Milih pundi? Alup nutup aurat diridoni dening Allah, buka aurat diridoni dening wong, ning mboten diridoni dening Allah. Milih pundi? Dadi kok niku khas terangaken mawon jebul. Lagi milih pundi? Wong wadon. Milih pundi jenengan wong wadon? Milih diridoni dening Allah, nutup aurat syar'i diridoni dening Allah. Ning resikone mboten diridoni dening manungsa. Milih sing ngendi? Milih sing diridoni dening Allah napa milih diridoni manungsa ning mboten diridoni dening Allah? Dening Allah. Nek bisa loro-lorone ridho. Allah ridho, manungsa uga napa? Ridho. Lah nek misale mboten saged. Milih sing diridoni dening Allah napa milih sing diridoni dening wong ning Allah bendu? Nek wong siki milih sing diridoni wong ora papa ora diridoni dening Allah. Wong siki. Lagi konsepe niku. Nggih intine niku. Nggih. Arep milih sing diridoni dening Allah, resikone disengit menungsa. Napa milih sing diridoni dening menungsa, ning resikone niku diri dibendu dening sinten? Allah. Tiang mukmin mukminah sing berakal sehat akale nggih milih sing diridoni dening Allah. Nek saged dikompromikan kompromikan, nek mboten saged sih. Nggih wong jenengan mature wis jelas napa nggih kula jelas ana. Kaidahe niki wae. Mboten mung masalah niki, masalah napa mawon. Masalah napa mawon. Kulun jenengan iku golet ridhone Allah, aja golet ridhone manungsa. Iki mboten mung masalah niki, masalah napa mawon. Ini kan prinsip niki, prinsipe wong Islam, kaum muslimin, kaum mukminin niku golet perkara-perkara sing diridhoni dening sinten? Allah. Senajan angsal resiko dibendu dening sinten? Kulun jenengan disengit menungsa. Onten batasane, onten waktune, onten teke, onten pole. Nek kulun jenengan pun mati kan rampung. Hah? Nek kulun jenengan pun mati kan pun rampung. Ini nek dibendu dening Allah, digawa mati. Nah, digawa mati malah repot ngrika mangke. Sebab sing kulun jenengan amalaken iku perkara ingkang dipun benduni dening sinten? Ya lu dibendu uang daripada dibendu Allah. Disengit uang daripada disengit sinten? Niki konsep. Niki prinsip yang ngaten. Niki mboten mung masalah jilbab, masalah napa mawon ku. Iki kadang-kadang terbentur kan. Niki di ridhoni Allah ning mboten diridhoni wong, niki diridhoni wong ning niki mboten diridhoni dening sinten? Allah. Nggih pun jelas. Nek kula jenengan akale sehat, muslim muslimah sing sehat akale, mestine golet sing diridhoni dening Allah senajan angsal resiko disengit dening wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.